menginginkan keselamatan bumi, air, udara bagi keberlangsungan kehidupan rakyat dapat berlangsung apabila sumber-sumber agraria dikelola secara adil tanpa ekonomi politik yang liberal dan kapitalistik. Upaya pemulihan bumi dan daya dukung lingkungan secara terus-menerus untuk menopang kehidupan manusia melalui sistem sosial, ekonomi politik, budaya, dan ekologi yang berbasiskan kerakyatan. Sementara sistem yang bersifat eksploitatif dan merusak ditinggalkan, berganti dengan mengakarnya prinsip-prinsip kearifan lokal dan budaya agraria serta bahari setempat. Cita-cita ekonomi yang dikehendaki adalah tumbuh dan berkembangnya tata ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berwatak kerakyatan di bawah usaha-usaha bersama, seperti badan usaha milik petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, dan lain-lain. Dengan demikian, tercipta relasi desa dan kota yang saling memperkuat. Relasi produsen pangan dari desa-desa ke kota-kota, utamanya kaum pekerja dan masyarakat miskin kota. Untuk menopang eksistensi pertanian keluarga, maka usaha-usaha tani mereka ditransformasikan menuju industrialisasi pedesaan yang dicirikan dengan menguatnya sentra-sentra produksi pertanian dan pengolahan hasil panen petani dan tangkap nelayan sebagai produsen pangan negara. Industrialisasi pedesaan milik badan-badan usaha milik tani dan nelayan ini menguasai pengetahuan, teknologi, dan pasar. Mendorong kehidupan demokrasi Indonesia yang menjadi tempat bertumbuhnya kebebasan petani untuk berserikat, berpendapat dalam menentukan arah perjuangan reforma agraria. Ditunjukkan dengan berkembangnya dan menguatnya serikat-serikat rakyat, sekolah petani, dan regenerasi petani yang sadar perjuangan kelasnya. Politik organisasi kaum tani dan gerakan sosial menjadi kekuatan revolusional mewujudkan reforma agraria sejati. Tatanan ekonomi global yang mengukuhkan identitas kebangsaan, kemandirian ekonomi, dan kedaulatan bangsa. Sebab itu, sistem ekonomi neoliberal yang eksploitatif terhadap sumber-sumber agraria Indonesia dan cenderung mematikan pusat-pusat produksi rakyat di dalam negeri haruslah dikikis. Adanya globalisasi keadilan menggantikan globalisasi perdagangan yang disetir oleh pasar dan uang. Modal sosial, modal ekonomi, dan politik gerakan reforma agraria ke depan. Ada mitos-mitos yang berkeliaran di Indonesia. Mitos tentang resesi ekonomi yang hanya dapat diatasi dengan kapitalisme dan liberalisme sumber-sumber agraria melalui RUU Cipta Kerja. Ada mitos lain bahwa RUU Cilaka akan menyediakan pekerjaan dan kesejahteraan. Mitos reforma agraria sebagai proyek bagi-bagi sertifikasi saja. Dan bahwa petani serta masyarakat adat tidak bisa dipercaya. Mereka ilegal karena mempertahankan tanahnya. Mitos bahwa RUU Cilaka adalah masalah ketenaga kerjaan belaka. Ada pula mitos pengadaan tanah bagi investor sulit. UUPA sudah ketinggalan zaman dan RUU Cilaka relevan menggantikannya. Begitupun mitos terhadap elemen gerakan rakyat lainnya. Banyak mitos yang melemahkan posisi rakyat oleh kapitalisme. Sebab itu, gotong royong menyatukan modal sosial, ekonomi, dan politik yang dimiliki gerakan penting disatupadukan menjadi kekuatan baru gerakan politik agraria Indonesia. Petani dan buruh tani adalah kaum terhisab dan terbanyak dari penduduk Indonesia. Dulu kaum petani adalah kumpulan solidaritas korban konflik agraria. Kini telah berubah menjadi rakyat yang terorganisir dalam serikat-serikat dan bertransformasi menjadi motor gerakan perjuangan reforma agraria. Perlahan tapi pasti, lokasi-lokasi reforma agraria atas inisiatif rakyat di 534 desa atau kampung seluas 700 ribu hektar sudah direclaiming. Hidup petani dikuasai dan dijaga oleh 180 ribu keluarga dari tangan perusahaan oleh petani dan serikat anggota konsorsium pembaruan agraria. Kemajuan ini tak lepas dari semangat juang dan militansi organisasi petani. Tidak berhenti di penguasaan kembali tanah oleh petani melalui serikat mendorong pekerja-kerja perbaikan tata kuasa, tata guna, tata kelola, tata produksi, tata distribusi hingga konsumsi dan membangun badan usaha bersama milik petani berupa koperasi dan kredit union. Keterwakilan dan regenerasi kaum petani perempuan dan kaum muda petani terus didorong melalui pendidikan organisasi, pembangunan sekolah-sekolah petani yang dibangun dan dijalankan oleh Serikat Petani sendiri. Di sisi lain, dengan semangat menyatukan modal sosial dan ekonomi kerakyatan, organisasi perjuangan reforma agraria bersama petani terus membesarkan gerakannya dengan membangun aliansi strategis dengan buruh termasuk di bidang ekonomi. Gerakan gotong royong pangan melalui gerakan ekonomi solidaritas lumbung agraria atau disingkat dengan GESLA adalah contoh konkret bagaimana gerakan reforma agraria yang dibangun antara petani dan buruh. Serikat petani dengan pengetahuannya mampu merubah dan menghentikan banyak kebijakan yang akan menyengsarakan hidupnya dengan memenangi pertarungan argumentasi di meja-meja advokasi kebijakan. Gerakan reforma agraria sejati bersama serikat tani dapat mewujudkan perannya sebagai kelas pembebas bagi kaum dan gerakannya.